kasih sayang yang Engkau berikan begitu sangat berarti untukku, yang terbaik dalam penantianmu. Selalu Kau berikan untukku, sungguh Kau sempurna. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bunda, Kau sangat berhati mulia. Karena surga di dalam duniaku, Bunda, hatiku gundah. Jika harus berpisah, aku kan selalu jauh.